batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa.